والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة وأيتها الأخوات رحمني ورحمكم الله كران سيمبوا بكو أصول جوجة الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاوى الشرعية kaidah-kaidah tentang fatwa. Dan ini juga merupakan masalah yang sangat penting ayuhal ikhwah, karena pada zaman kita sekarang ini banyak sekali fatwa-fatwa tanpa ilmu, dan banyak sekali orang-orang yang terbang padahal dia belum memiliki sayap. Banyak sekali orang-orang yang menjadi da'i padahal tidak memiliki ilmu, sehingga sesat dan menyesatkan. Insya Allah pada kesempatan ini, bila memungkinkan waktunya, kita akan cuplik beberapa kaidah tentang masalah fatwa. Apa yang dimaksud dengan al-fatwa? Al-fatwa disebutkan oleh Imam Ibn Battah dalam kitabnya Ibtalul Hiyal, al-fatwa inda ahlil ilmi ta'limul haq wa dalalatu alaih. Fatwa menurut ahlul ilm adalah menyampaikan al-haq, kebenaran, dan menunjukkan kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah Allah memberikan fatwa kepada kalian. Apa makna yastaftunak? Ay yasta'limunak. Mereka meminta ilmu kepadamu. Kulillahu yu'allimukul haq wa yadulluka alaih. Katakanlah Allah yang akan memberitahukan kebenaran kepadamu dan menunjukkan kebenaran kepadamu. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina, berikanlah fatwa kepada kami, yakni tunjukkanlah kebenaran kepada kami. Jadi makna fatwa adalah apa? Menunjukkan kebenaran dan menjelaskan kebenaran. Itulah fatwa menurut ahlul ilm sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Battah dalam kitabnya Ibtalul Al-Hiyal. Baik, selanjutnya kita akan kutip dari kitab Al-Usul Al-Amah Wal-Qaidul Jami'ah Lil-Fatawa Syar'iyah, kaidah-kaidah seputar fatwa, yang ditulis oleh Syekh Dr. Hussein bin Abdul Aziz Al-Syekh. Beliau mengatakan, وَبَعْدْ فَإِنَّ مَنْسِبَ الْإِفْتَاءِ أَذِيمُ الْخَطْرِ كَبِيرُ الْقَدْرِ. Sesungguhnya, fatwa merupakan perkara yang sangat penting, namun juga berbahaya. Penting karena manusia membutuhkan ilmu, membutuhkan fatwa. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang awam untuk bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, orang-orang yang memiliki ilmu, apabila kalian tidak mengetahui. Jadi harus di sana ada beberapa orang yang memiliki ilmu. Kalau semuanya bodoh, lalu kepada siapa orang akan bertanya? Tetapi selain penting juga fatwa, tapi dia juga berbahaya. Karena orang yang berfatwa berarti memiliki tugas yang sangat penting. Tugas dia adalah perwakilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatwa merupakan tugas para nabi, tugas para rasul, dan tugas para ulama yang mereka mendatangani syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kalau kita berfatwa ini halal, ini haram, yakni Allah mengatakan ini halal, ini haram. Jadi kita hanya perwakilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu berbahaya. Karena itu harus memiliki ilmu. Tidak sembarangan orang boleh berfatwa. Kata Syekh, "Walihada lamma ra'aitu ba'dhan min talabatil ilmi yatasaddaru lil fatwa duna ihkamin bi qawa'idihi asy-syar'iyyah wa bi dhawabitiha al-mar'iyyah, faqad ajabtu al-musahamata bi kitabatin mujizatin 'anil usulil 'amah wal qawa'idil jami'ah lil fatwa." Tatkala saya melihat sebagian para penuntut ilmu, dia terjun dalam medan fatwa padahal dia tidak mengerti tentang kaidah-kaidah fatwa, maka saya ingin untuk menuliskan sebuah kitab yang singkat berisi kaidah-kaidah penting seputar fatwa. Litatbita li talibil ilmi al-fatwa sahihah fil ahkamil fiqhiyah, agar penuntut ilmu memiliki dan berdiri di atas kaidah-kaidah, landasan-landasan yang kuat dalam mengeluarkan fatwa seputar hukum-hukum fikih, lil hawadisi wan nawazil, apalagi masalah-masalah yang baru yang belum ada sebelumnya. Wa tamna'uhu minal wuqu'i fi khata'in manhaji, dan dengan kaidah-kaidah ini seorang talibul ilmi akan terjaga dari kesalahan. Baik, langsung kepada kaidah pertama. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama dalam masalah fatwa. Wujubu i'timadil fatwa 'alal ilmi syar'i. Wajibnya berpedoman dengan ilmu syar'i. Yakni dalam berfatwa harus dibangun di atas ilmu syar'i, ilmu agama. Tidak boleh kita berfatwa tanpa dasar dalil. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang kaidah ini. Perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhum mas'ula." Janganlah kamu berfatwa tanpa dasar ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 116. Allah berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba. Hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib." Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Janganlah kalian mengatakan apa yang disifatkan oleh lidah-lidah kalian secara dusta. Ini halal, ini haram. Kalian membuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian katakan ini halal padahal itu haram dalam pandangan Islam. Kalian katakan itu haram padahal itu halal. Berarti membuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan kepada Allah tiada beruntung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubki 'aliman, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftaw bi ghairi ilmin fadallu wa dhallu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu ini sekali cabutan, tetapi mencabut ilmu ini dengan dimatikannya para ulama. Sampai kalau ulama itu sudah sedikit, maka manusia akan mengangkat tokoh-tokoh umat yang kata Nabi juhala, mereka itu jahil, bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu mereka fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Dalam hadis ini terdapat peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tokoh-tokoh agama yang berfatwa tanpa ilmu, dan betapa banyak orang-orang tersebut pada zaman kita sekarang. Baik, demikian juga para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, mereka telah menegaskan tentang masalah ini, yaitu keharusan berfatwa atas dasar ilmu. Nah, kita cuplikan beberapa di antaranya. An Malikin qol, akhbaruni rajulun annahu dakhala ala Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Imam Malik pernah mengatakan, telah mengabarkanku seorang laki-laki, dia pernah datang kepada Rabi'ah. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, gurunya Imam Malik. Syekh Imam Madinah. Fawajadahu yabki. Ternyata Rabi'ah ini apa? Menangis. Faqala lahu ma yubkik. Lalu orang tersebut mengatakan, apa yang membuat kamu menangis wahai Imam Rabi'ah? Warta alibukaih. Ternyata dia tambah kenceng nangisnya. Faqala lahu amusibatun dahalat alaik. Orang tersebut bertanya lagi, apakah kamu tertimpa musibah? Qala la. Walakin ustuftiya man la ilmalah wa dhahara fil islami amrun adim. Tidak. Tetapi saya menangis karena telah ditanya orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang tidak memiliki ilmu tapi dia ditanya tentang soal agama. Qala Rabi'ah, berkata Imam Rabi'ah, ba'du man yuftiha huna ahakku bisijni minas surah. Sungguh, orang yang berfatwa di sini, pada zamannya Imam Rabi'ah, dia lebih berhak untuk dipenjara daripada para pencuri. Yani para penyesat umat, orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu, mereka itu lebih berhak untuk dipenjara daripada para pencuri dan perampok. Kenapa? Karena kalau perampok itu cuma memadorotkan dalam masalah dunia. Tapi kalau orang-orang penyesat umat, mereka membahayakan umat, merampok dan mencuri agama umat. Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Adabul Mufti, setelah membawakan kisah ini, beliau mengatakan suatu komentar yang sangat indah. Beliau mengatakan, rahimahullahu Rabi'ah, kaifa law adraka zamanana wa ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Semoga Allah merahmati Imam Rabi'ah. Aduhai, bagaimana seandainya dia melihat manusia pada zaman saya. Yani kalau pada zamannya Rabi'ah saja beliau menangis, bagaimana kalau dia melihat zamannya Imam Ibnu Salah, katanya. Wala haula wala quwwata illa billah. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Qala al-Imam Ibnu al-Jauzi. Imam Ibnu al-Jauzi juga berkomentar setelah membawakan kisah ini. Qultu hadza qawlu Rabi'ah wa tabi'una mutawafirun. Fa kaifa law ayana zamanana hadza wa innama yatajarra'u 'ala al-fatwa man laysa bi'alimin likillati dinih. Ini adalah ucapan Rabi'ah. Padahal ulama-ulama tabi'in pada zamannya masih banyak. Bagaimana seandainya Rabi'ah melihat pada zaman kita? Sesungguhnya orang yang berani dalam fatwa adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Dan kita katakan, kalau demikian komentar Imam Ibnu Salah dan demikian perkataan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, lantas kita katakan juga, bagaimana seandainya mereka-mereka para ulama mengetahui pada zaman kita sekarang, betapa banyak orang-orang yang tampil di televisi, orang-orang yang tampil di media, tetapi mereka tidak memiliki ilmu. Mereka tidak memiliki ilmu, sehingga sesat dan menyesatkan. Selanjutnya, kaidah yang kedua. Wujubut tatsabbuti wa ta'anni wa tasyawuri. Wajibnya tatsabbut, hati-hati, mengecek terlebih dahulu. Wa tasyawur, dan musyawarah. Maksud kaidah ini, sebelum kita berfatwa, hendaknya kita apa? Berhati-hati dulu. Jangan tergesa-gesa. Oleh karenanya, menarik sekali apa yang dilakukan oleh Ayyub As-Sihtiyani. Kalau ada seorang bertanya kepadanya, maka dia katakan, ulangi pertanyaannya. Kalau si penanya bisa mengulangi pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang pertama, yakni persis dengan teks pertanyaan pertama, maka dia jawab. Tapi kalau ngulangnya aja gak bisa, ngulangi soalnya aja gak bisa, maka gak jawab. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Waqi'in, ini menunjukkan, kata beliau, menunjukkan tentang kehati-hatian dan kepandaian Ayyub As-Sihtiyani. Karena dengan memerintahkan penanya untuk mengulang pertanyaan, memiliki beberapa faedah. Yang pertama, kata beliau, agar pertanyaan menjadi jelas. Karena ya ikhwan, di sana ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari gambaran permasalahan. Yang tidak mungkin kita bisa menghukumi sesuatu ini halal, ini haram, sebelum kita mengetahui gambaran permasalahannya. Oleh karenanya banyak kesalahan-kesalahan dalam fatwa karena akibat dia tidak mengetahui gambaran permasalahan. Dahulu, di awal-awal, orang ketika muncul radio, ada yang mengatakan radio haram karena sihir. Ada yang pertama kali muncul mobil, itu gak boleh. Awal-awal munculnya. Pertama kali muncul telepon, HP, ada yang mengharamkan. Kata ini memakai apa? Memakai sihir katanya. Nah demikian. Munculnya fatwa-fatwa seperti itu, kenapa? Karena dia tidak mengetahui gambaran permasalahan secara jelas. Oleh karena itu harus hati-hati. Yang kedua, dengan mengulang pertanyaan akan menjadikan yang ditanya menjawab dengan bagus. Mungkin yang pertama dia nggak betapa perhatian. Tolong diulangi sehingga ada apa? Perhatian. Baik. Yang ketiga, hal ini juga untuk menegur sebagian para penanya yang kadang bertanya dengan niat hanya untuk menguji saja. Dia sendiri nggak paham tentang pertanyaannya. Dia ngetes kepada apa? Ustadznya. Bisa apa enggak ini? Coba ah. Mengetes gurunya. Ini enggak boleh. Ini tidak layak dilakukan. Baik. Jadi harus hati-hati terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu dari setan. Dan hendaknya bagi kita untuk apa? Musyawarah. Dengan temannya, dengan para ustadznya. Demikian. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka adalah dimusyawarahkan di antara mereka. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala beliau di Syam, kemudian terjadi wabah taun bersama para pasukannya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bingung, apakah mau melanjutkan ataukah pulang? Mau melanjutkan ataukah pulang? Akhirnya apa? Dia musyawarah dengan orang-orang muhajirin. Orang muhajirinya berselisih. Maka bubar kalian. Ganti. Musyawarah dengan orang-orang Ansor. Orang Ansor juga berselisih. Bubar kalian. Ganti yang lain. Dengan orang-orang Quraisy. Akhirnya kemudian beliau memutuskan untuk pulang. Tidak jadi berangkat ke Syam. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya ini apa? Sebelum mengeluarkan fatwa maka beliau musyawarah terlebih dahulu. Karena di dalam musyawarah terdapat banyak faedah yang sudah kita sebutkan dalam majelis yang telah lalu. Di antaranya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan permasalahan itu menjadi apa? Menjadi jelas. Baik. Kita ambil beberapa athar tentang masalah ini. Musayyib bin Rafi qaal kanu idza nazalat bihim qadiyyah laysa fiha min rasulillahi atharun ijtama'u laha wa ajma'u. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menimpa kepada mereka suatu permasalahan yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah maka mereka berkumpul dan menyepakati tentang jawabannya. Ini waroknya, kehati-hatiannya para sahabat di dalam berfatwa. Qala Abu Al-Husain Al-Asadi, inna ahadakum la yufti fil mas'alah walau waradat ala Umar la jama'alaha ahla Badrin. Kata Abu Husain Al-Asadi, dia mengatakan sesungguhnya salah seorang di antara kalian berfatwa tentang suatu masalah yang seandainya masalah tersebut diserahkan kepada Umar, niscaya Umar akan mengumpulkan penduduk Badar. Yani orang-orang para sahabat yang ikut perang Badar. Yakni maksudnya beliau adalah sindiran. Kalian itu gampang banget. Kalau ada masalah kok langsung dijawab. Padahal pertanyaan itu kalau diserahkan kepada Umar, Umar gak akan langsung menjawab. Tapi apa? Dia akan mengumpulkan para sahabat yang ikut perang Badar dan musyawarah dengan mereka. Ini menunjukkan hendaknya bagi kita untuk hati-hati. Baik. Kemudian satu lagi athar tentang masalah ini, yaitu sungguh athar yang sangat menarik sekali. Pernah datang seorang dari Maghrib, datang kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala dengan membawa 40 pertanyaan. Tapi Imam Malik rahimahullah ta'ala hanya bisa menjawab 4 pertanyaan. Selebihnya beliau mengatakan wallahu a'lam. Baik. Kemudian orang tersebut mengatakan, wahai Imam, Anta la tadri, apakah orang sepertimu tidak tahu tentang masalah ini? Saya diutus dari jauh. Apa kata masyarakat saya nanti? Mereka datang memberikan kepada saya untuk menyerahkan pertanyaan-pertanyaan untuk saya serahkan kepada kamu. Kalau saya pulang nanti ditanya sama masyarakat saya, apa yang saya bilang? Sudah capek-capek saya jauh-jauh dari negeri saya tempat sini untuk mendapatkan ilmu. Apa kata Imam Malik? Katakan kepada masyarakatmu, innal imama Malik la yadri. Katakan bahwa Malik tidak mengetahui jawabannya. Wahu Akbar. Demikianlah ayuhal ikhwah wara'us salaf, kehati-hatian salaf dalam masalah fatwa tidak sembrono. Nah, al-qa'idatus salisah, kaidah yang ketiga. Al-hirfu ala mura'ati tawarru'i anil futya ma'amkan. Berusaha semaksimal mungkin untuk hati-hati dari fatwa. Dan ini termasuk kaidah yang sangat penting dalam fatwa. Yakni kita sebisa mungkin untuk tidak berfatwa, maka itu yang lebih bagus. Karena fatwa ayol ihwa perkaranya perkara yang sangat besar. Berkata Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, "Man aftan nasa fi kulli ma yastaftunahu fa huwa majnun." Barang siapa yang menjawab setiap pertanyaan manusia, maka dia adalah orang yang gila. Sekarang masya Allah, 100 pertanyaan mungkin jawabannya 200. Orang-orang sekarang banyak yang menganggap dirinya seakan-akan Ibnu Taimiyah, seakan-akan dirinya adalah Ahmad Ibnu Hanbal. Lihat orang-orang kalau pas bulan Ramadan, masya Allah, masing-masing jadi juru fatwa, masing-masing jadi dai, jadi ustad, ustad tarbitan. Gak tahu belajarnya dari mana, kok bulan Ramadan langsung muncul jadi ustad, masya Allah. Ya sebelumnya pelawak, sebelumnya artis, penyanyi. Lah kalau kemudian Ramadan kok bisa disulap jadi ustad? Apalagi menjawab pertanyaan-pertanyaan agama. Na'udzubillah. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Dan sekarang banyak di televisi-televisi, acara-acara kajian setelah subuh atau yang lain. Bahkan gak kalah juga ustadzah sekarang banyak. Ustadzah banyak sekarang. Qala ato adraktu aqwaman in kana ahaduhum la yus'alu ani syai' fayatakallamu wa innahu la yar'at. Kata Atha, saya menjumpai beberapa kaum, yakni para sahabat, yang kalau salah seorang di antara mereka ditanya tentang sesuatu, maka dia menjawab sambil gemeter. Apa maksudnya? Menjawabnya sambil gemeter itu takut. Jangan-jangan jawabannya adalah salah. Karena para ulama sangat hati-hati. Kalau mereka menjawab satu pertanyaan, mereka mengingat neraka. Qala Ibnu Abi Layla, adraktu isrina wa mi'a min ashabi Rasulillah, fama kana minhum muhadithun illa wadda anna akhahu kafahu al-hadis, wala muftin illa wadda anna akhahu kafahu al-futya, yas'alu ahaduhum anil mas'ala fayarudduha ila hadha wa hadha ila hadha hatta tarji'a ilal awal. Masya Allah. Perhatikan perkataan Imam Ibnu Abi Layla. Saya menjumpai 120 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah salah seorang di antara mereka ditanya tentang sesuatu kecuali dia menyerahkan kepada saudaranya. Kamu aja yang fatwa. Fadol, jawab itu pertanyaannya. Oh, yang ini gak mau juga. Oh, antum aja yang jawab lagi. Sampai kembali kepada muter pertama lagi. Kalau sekarang enggak. Oh begini tuh. Enggak ditanya juga oh begini. Seakan-akan saya bisa menjawabnya. Jauh sekali antara salaf dengan khalaf. Nah, baik. Kemudian asar yang selanjutnya. Su'ila Sya'bi an mas'alah faqal la adri. Faqila lahu ala tastahyi min qawlika la adri wa anta faqihu ahli al-Iraq. Asy-Sya'bi pernah ditanya tentang suatu masalah. Lalu dia mengatakan, la adri. Saya tidak tahu. Maka dikatakan kepadanya, wahai Sya'bi, apa kamu tidak malu mengatakan saya tidak tahu, padahal kamu adalah ulama'nya Irak? Dia mengatakan, lakinnal malaikata lam tastahyihina qal hina qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kenapa saya mesti malu? Lawang malaikat saja enggak malu ketika bertanya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang kamu ajarkan kepada saya. Itu malaikat. Malaikat saja enggak malu ketika mengatakan la adri. Kenapa saya mesti malu? Oleh karena ya ayol ikhwah, belajarlah kalau kita ditanya dan pertanyaan itu tidak mampu kita untuk menjawabnya, biasakan saya tidak tahu, atau saya cari dulu, atau saya tanyakan dulu. Ini perlu kita latih, karena terkadang setan membisikkan kepada kita, ah malu ah, masa mundur di Al-Furqan 4 tahun gak ngerti, gimana nanti popularitas kamu, kedudukan kamu di masyarakat, langsung gak dianggap lagi sebagai ustadz tentu. Apalagi kalau ada calon mertuamu dengar lagi, wah bahaya ini, gak bisa-bisa gak jadi. Nah, jadi ini bisikan-bisikan apa? Iblis. Belajarlah untuk mengatakan apa? La adri. Karena ayo alikhwa, seperti disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahwa membiasakan diri untuk mengucapkan la adri, saya tidak tahu, dalam masalah-masalah yang memang kita tidak ketahui, memiliki beberapa faedah. Yang pertama, menunaikan kewajiban. Karena kewajiban bagi orang yang tidak mengetahui adalah tidak menjawab. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan berbicara tanpa dasar ilmu. Yang kedua, kalau kita mengatakan tidak tahu terhadap suatu masalah yang kita tidak ketahui, hal ini akan menjadi sebab untuk mendapatkan ilmu. Kalau kita mengatakan, oh saya nggak tahu, berarti apa? Akan menjadikan kita untuk mencari jawabannya. Wah, mungkin nanti ketika pulang, wah tadi ada pertanyaan, anak nggak bisa nih. Saya lihat apa? Kitabnya dilihat, dicari di maktabah. Atau mungkin ada sebagian temannya, atau mungkin sebagian muridnya, wah ustaz tadi nggak tahu. Padahal saya pernah baca di sini nih. Besok saya kasih tahu ah ustaznya. Siapa tahu nanti saya dapat hadiah ya kan? Nah, akhirnya kemudian apa? Si ustadz mendapatkan tambahan ilmu. Dan ini penting ya kwa. Oleh karenanya alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Abu Dayyal, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn al-Jawzi dalam kitabnya Ta'zimul Futya. Beliau mengatakan, ta'allam la adri, fa innaka in kulta la adri, allamuka hatta tadri. Wa in kulta adri yas'alunaka hatta la tadri. Belajarlah kamu mengatakan saya tidak tahu. Karena kalau kamu mengatakan saya tidak tahu, maka mereka akan mengajarimu sampai kamu tahu. Tapi kalau kamu menjawab saya tahu, maka mereka akan bertanya kepadamu sampai kamu jadi enggak tahu. Bingung enggak? Enggak kan? Nah, gitu. Kalau kita jawabnya bisa terus, akan ditanya terus. Sampai suatu saat kita yang gak bisa. Faedah yang ketiga. Baik. Yang ketiga apa? Hal ini akan menunjukkan tentang amanah dia. Kepercayaan dia. Jadi, kalau orang itu tidak berfatwa kecuali atas dasar ilmu, orang akan percaya. Oh, ini kalau memang gak tahu apa? Dia gak akan jawab. Dia gak akan jawab. Sehingga orang akan percaya bahwa fatwa-fatwanya betul-betul di atas apa? Ilmu. Karena kalau dia enggak tahu, enggak akan jawab. Oleh karenanya ikhwan, kalau seandainya orang itu tahu bahwa dalam ucapan la adri itu justru malah bah, mengangkat derajat, bukan malah menurunkan derajat. Ini hendaknya kita ketahui. Baik, yang keempat termasuk faedah untuk mengucapkan la adri adalah apa? Ta'limun litullabihi, sebagai pengajaran bagi apa? Murid-muridnya. Kalau seorang ustaz ketika dia ditanya, oh la adri, saya enggak tahu, maka ini akan memberikan pelajaran bagi siapa? Para muridnya. Oh, akan ditiru. Karena biasanya murid itu meniru apa? Ustaznya. Baik, kaidah yang keempat, ada mutasarrui fin nafyil am, tidak tergesa-gesa dalam meniadakan secara umum. Termasuk kesalahan dalam fatwa, yaitu tergesa-gesa meniadakan sesuatu dari seorang imam. Oh, ini gak ada hadisnya ini. Atau, oh gak ada itu. Gak pernah ulama mengatakan seperti itu. Padahal ada. Oh, masalah ini telah disepakati para ulama. Padahal ada perselisihan. Jadi jangan tergesa-gesa meniadakan sesuatu sebelum betul-betul kita apa? Menelitinya. Sebagian para penuntut ilmu tergesa-gesa mengatakan, oh ini gak ada hadisnya sama sekali. Padahal ada. Atau mengatakan, ini merupakan kesepakatan para ulama. Saya tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan para ulama. Masya Allah. Padahal yang dibaca cuma apa? Baru al-wajiz, belum khatam lagi. Ya ilah. Dahulu al-imam Qatadah mengatakan, man lam ya'rif ikhtilaf al-ulama, lam yashumma anfuhu ra'ihat al-fiqh. Barang siapa yang tidak mengetahui perselisihan ulama, hidungnya belum mencium bau fikih. Apalagi masalah fikih. Masalah fikih itu luas. Makanya jangan sampai kita belajar ilmu itu kemudian apa? Sombong. Hendaknya seorang yang menuntut ilmu, hendaknya tawadhu. Camkan sekali ucapan seorang ulama, man talabal ilman dakhala, man dakhala fi syibril awal takabbar, wa man dakhala fi syibril tsani tawadhu, wa man dakhala fi syibril tsalis alima annahu la ya'lamu syai'a. Orang itu kalau belajar, kalau baru awal-awal, biasanya sombong. Insya Allah, baru bisa baca gundul dikit aja. Bisa baca gundul dikit, gondrong-gondrong dikit. Waduh, udah gayanya. Masya Allah ini. Ini di kampung mana sudah saya aja yang bisa baca kayak gini. Ya kan? Gak ada di kampung saya yang bisa baca kitab gundul ini kecuali saya. Kalau bisa, Pak, iblis. Tapi kalau kemudian dia menggeluti terus, وَمَنْ دَخْلَ فِي السِّبْرِ السَّانِي تَوَادَ. Kalau dia terus menumpah ilmu, tambah tinggi belajarnya, dia akan tawadu. Ternyata banyak juga permasalahan yang belum kita tahu ya. Nah begitu. Banyak kitab-kitab ternyata yang belum kita baca. Coba antum ke maktabah. Yang tahu judulnya aja nggak apal. Lalu kita lihat misalkan Syiar A'lamun Nubala 35 jilid. Aduh, gimana bacanya ya? Baik. Atau lihat misalkan kitab-kitab para ulama. Ini usul salah saja setahun baru selesai. Salah saja segini. Setahun bacanya baru selesai. Gimana yang kitab-kitab segini, Pak? Kayak Majmu'ul Fatawa 35 jilid, ya Fathul Bari 15 jilid, Al-Mughni dan sebagainya. Makanya kalau kita bertambah dalam menuntut ilmunya, alima annahu la ya'lamu syai'a, kita akan mengetahui bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Ada kisah menarik tentang masalah ini. Diceritakan oleh Imam Ibnu Asakir, ya, Imam Az-Zuhri, Imam Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, wafat pada tahun 125 Hijriah. Dalam tarikh Damaskus. Pernah tahu kitabnya? Sejarah Damaskus. Kitabnya 50 jilid lebih. Makanya saya bilang, kalau kita tahu kitabnya para ulama itu apa? Insyaallah. Enggak ada apa-apanya kita. Baik, Imam Ibnu As-Sakir menceritakan dalam biografi Imam Zuhri, An-Nazuhri dzakara indahu wa'idun hadisan. Faqala lahu Zuhri, lam yarid hadza fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada seorang wa'id, ahli mau'idah, pemberi nasihat, menyampaikan sebuah hadis. Lalu Imam Zuhri mengatakan, lam yarid hadza fi sunnatin nabi. Ini enggak ada dalam sunnah nabi. Hadis nabi seperti ini enggak ada. Menafikan, meniadakan secara apa? Umum. Fajalasal wa'id. Akhirnya pemberi nasihat tadi duduk. Faqala fulan. Ada anak kecil mengatakan. Perhatikan di sini, seorang syekh kabir, imam, tapi yang mendebat adalah seorang bocah kecil. Dan dia enggak marah. Ente kecil. Enggak. Mereka menunjukkan di sini tawadhu'nya Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Faqala lahu hulamun ya imam. Qala na'am. Wahai imam. Ya, anak kecil ini sopan juga. Dia mengatakan, wahai imam, Kata Imam Zuhri, ya, mau ngomong apa kamu? Qala ahafitta sunnata kullaha? Saya ingin tanya, apa antum, nah gitu ya, apa sampean apal hadis Nabi SAW semuanya? Qala lah, enggak. Ya, saya enggak apal semuanya. Qala ahafitta thuluthaha? Apa kamu apal sepertiganya? Qala lah. Qala hafitta syatraha? Apa kamu apal separuhnya? Qala la, enggak. Kemudian qala hab annaka hafitta syatraha faj'al hadisa syaihi fi nisfil ladhi tahfad fi nisfil ladhi lam tahfadhu. Kalau kamu enggak apal setengahnya, sepertiganya juga enggak, sekarang anggaplah kamu apal separuhnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah hadis yang disampaikan oleh syekh penasehat tadi dalam separuh yang belum kamu apal. Tergesa-gesa memasukkan itu yang bukan hadis. Mungkin itu termasuk hadis yang belum kamu apal. Fasakata Zuhri, maka Imam Zuhri diam. Wa aqarra bi quwwati hujjati hadzal sabi. Dan dia mengakui tentang kuatnya hujahnya anak kecil tadi. Insyaallah anak kecil bisa mengalahkan Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa bisa jadi orang yang lebih kecil mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang yang lebih besar. Seperti dulu sudah saya ceritakan tentang hutut Nabi Sulaiman. Di mana burung hutut mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Ahad tu bima lam tuhit bihi ilma." Saya mengetahui apa yang tidak kamu ketahui wahai Sulaiman. Waji'tuka min Saba'in binaba'in yakin. Ya, saya membawa berita dari Saba' dengan berita yang yakin. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita semuanya untuk ar-ruju' ilal haq, ya, menerima kebenaran walaupun itu dari orang yang lebih kecil daripada kita. Ya, mentang-mentang dia sudah misalkan udah kelasnya udah ahli misalkan, tatkala ada seorang adik kelasnya menasihatinya, ente masih bau kencur, ya, nggak usah nasihati kita, nggak boleh. Kalau memang itu nasihatnya adalah baik, maka hendaknya kita apa? Terima. Arju'u ilal haqqi fadilah wattanadi fil batili radilah. Kembali kepada kebenaran itu adalah suatu keutamaan, dan terus menerus dalam kebatilan itu adalah suatu kehinaan. Bagaimana kalau orang itu salah dalam berfatwa, padahal dia sudah berusaha sekuat mungkin? Kalau memang dia termasuk orang yang ahli dalam fatwa, dan dia sudah berusaha semaksimal mungkin, maka tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa baginya. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza hakamal hakimu fajtahada fa'asaba falahu ajran, wa in ahta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim menghukumi dan dia ijtahada, telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari yang benar, tapi ternyata dia salah, maka dia dapat satu pahala karena usahanya, jerih payahnya. Kalau dia benar, maka dia dapat dua pahala. Nah, jadi tidak ada dosa baginya. Tetapi kapan saja dia mengetahui bahwa fatwanya keliru, maka hendaknya dia kembali dan meralatnya. Karena kembali kepada kebenaran adalah satu keutamaan. Diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Ta'zimul Futya bahwa Al-Hasan Ibnu Ziyad Al-Lu'lu'i pernah berfatwa suatu masalah. Kemudian setelah itu dia salah. Dia pikir ternyata salah. Dia cari orang yang bertanya, orangnya udah enggak ada. Orangnya udah jauh, enggak tahu kemana. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia menyewa orang. Ya, dia menyewa orang untuk mengumumkan di setiap tempat. Mengumumkan apa? Siapa yang dulu pernah bertanya kepada Hasan bin Ziyad pada hari ini? Pertanyaannya begini, jawaban dia begini. Tolong, kalau ada yang pernah bertanya seperti itu, datang kepada Hasan bin Ziyad. karena dia akan meralat perjawabannya. Dalam selang waktu itu, beliau tidak mau berfatwa sampai ketemu orangnya. Setelah ketemu orangnya, hati-hati dari berfatwa lagi. Dan diceritakan oleh Imam Ibnu Jauzi juga, dari sebagian para masyayikhnya, kata beliau, persis dengan masalah ini, ada seorang syekh pada zaman kita sekarang, ditanya suatu masalah. Setelah dia berpikir, dia salah. Akhirnya dia cari orang yang bertanya tadi, orangnya udah pulang. Jauh. Akhirnya apa? Dia pergi ke sana. Untuk berputih mencari penanyanya tadi. Padahal jauh. Empat farsah. Baik, setelah itu, kalau dia ditanya sesuatu, maka dia mengatakan, ma fiya quwwah min an amsya arba'at farasih. Saya enggak kuat lagi. Kalau harus apa? Jalan empat farsah. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang alim kalau memang dia ditanya suatu masalah dan ternyata salah, maka hendaknya dia untuk kembali. Apakah seorang yang ditanya harus mengetahui dalil-dalil secara detail dan mengetahui khilaf para ulama tentangnya? Seharusnya bagi orang yang berfatwa adalah mengetahui dalil-dalil masalah. Tetapi apakah ini mesti? Terkadang kita cukup mengetahui dalilnya, mengetahui tentang jawabannya, sekalipun dalilnya kita tidak tahu dalam masalah-masalah yang memang jelas, maka itu boleh. Misalkan ada seorang ditanya, sholat wajib itu, sholat lima waktu itu wajib atau tidak? Wajib. Dalilnya apa? Nggak tahu dalilnya sih, nggak apal, cuma itu wajib. Boleh atau tidak? Boleh, karena itu sesuatu yang sangat jelas. Misalkan, babi itu haram atau tidak? Haram. Apa dalilnya? Mengatakan haram. Ya ada, cari sendiri di Al-Quran, ada pokoknya. Boleh atau tidak? Boleh, karena itu sesuatu yang sangat jelas. Tapi kalau itu masalah-masalah yang khilaf di kalangan para ulama, yang membutuhkan kepada untuk mengetahui dalil, maka hendaknya ini untuk mempelajari dulu dan tidak terkesa-kesa. Apa nasihat Ustaz kepada kaum muslimin yang kebanyakan mereka senang atau lebih senang mendengarkan para da'i-da'i di TV? Hendaknya bagi kaum muslimin untuk mengambil ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan dalil yang sahih dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi. Inilah yang mesti dicari oleh setiap seorang muslim dan muslimah. Adapun apa yang ada dalam sebagian media-media dan sebagainya, telah sampai kepada kami kabar bahwa kebanyakan mereka berfatwa tanpa ilmu, ngawur. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk mempelajari ilmu syar'i dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila dikhawatirkan dari mendengarkan hal-hal yang syubhat, maka hendaknya kita tidak mendengarkan. Karena menjaga hati itu lebih baik daripada mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Alhamdulillah, kajian-kajian, sarana-sarana dakwah telah terpampang di hadapan mata. Ada majalah, ada buletin, ada radio, ada kajian yang bisa dihadiri, ada CD dan ada sebagainya. Bagi kaum muslimin yang hendaknya untuk memanfaatkan sarana-sarana tersebut dalam mencari kebenaran. Bukan hanya sekedar popularitas orang-orang yang terkenal dan sebagainya. Apakah kitab yang kita kaji sekarang ini akan habis atau selesai semuanya? Kalau boleh, sampai habis aja, Ustaz. Iya, insya Allah. Syekh Bakr Abu Said mengatakan dalam kitabnya Hilyah Talibul Ilm, la yambahi li talibul ilmi ayyantakila min kitabin ila kitabin akhar illa ba'da at-ta'ammul. Tidak pantas bagi seorang talibul ilmi untuk pindah dari kitab ke kitab berikutnya sampai betul-betul dia menguasai kitab yang pertama. Ya. Sebagai penuntut ilmu, ya, baca dikit, udah, khatam. Ganti lagi. Bacanya Masya Allah. Halaman satu langsung lompat ke halaman terakhir. Khatam gitu aja. Ini gak pantas. Hendaknya apa? Mempelajari, menekuni. Ya, menekuni. Kalau akidah, ditekuni. Kalau fikih, ditekuni. Demikian. Kecuali kalau itu buku-buku hanya sekedar apa? Buku-buku bacaan, fatwa, dan sebagainya. Maka gak ada masalah. Tapi buku-buku materi-materi ilmu yang sangat penting, maka hendaknya betul-betul kita menguasainya. Jangan hanya loncat-loncat saja. Nanti ilmunya juga loncat-loncat. Ya ini enggak menetap. Sama. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan pada malam Rabu insya Allah ta'ala. Moga-moga bisa selesai pada malam Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.